السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam mengisi hari-hari Ramadan dengan amal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-121, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Kali ini kita memasuki satu pembahasan baru, yaitu tentang Qiyamul Laili wa Tahajjud. Tentang Qiyamul Lail dan Tahajjud. Penulis Sahibul Matan Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala berkata, "Wan naflu fil laili muta'akkadun wa in qalla." Melaksanakan salat an-naflu, yaitu salat sunnah, di malam hari adalah sangat ditekankan, walaupun hanya beberapa rakaat. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam." Karena Nabi selalu menjaga salat di malam hari. "Wa haddihi alaihi wa bayani fadlihi." Karena Nabi memotivasi dan menjelaskan keutamaan-keutamaan salat di malam hari. "Amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam," kalau kita lihat dari sisi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan banyak sekali hadis kata beliau. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaquma liyusalliya hatta tarima qadamahu, bahwa Nabi itu salat, ya, salat, melaksanakan salat, salat malam sampai bengkak kedua kakinya, ya, sampai sakit kedua kakinya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah sampai seperti itu?" Maka beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis ini menunjukkan betapa luar biasa kesungguhan Nabi di dalam melaksanakan salat malam, ya alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah berkata kepada istri beliau, Hafsah radhiyallahu ta'ala an, terkait dengan saudaranya Hafsah. Hafsah istrinya Nabi, Hafsah bintu Umar. Dan Hafsah punya saudara namanya Abdullah, Abdullah ibnu Umar. Rasulullah berkata kepada Hafsah tentang ibnu Umar, Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik pemuda, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah, Abdullah ibnu Umar. Lau kana yusalli minal layli, seandainya Abdullah salat di malam hari. Fakana Abdullah radhiyallahu ta'ala an yusalli minal layl, dan Abdullah adalah seseorang yang selalu salat di malam hari. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa satu ketika Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, di zaman Nabi aku sering bermimpi. Kata siapa? Kata Abdullah ibni Umar, ka'anna biyadi qit'atan min istabraq, seolah-olah di tanganku itu ada selembar, ya, atau ada sepotong kain sutra. Jadi Abdullah ibni Umar bermimpi seolah-olah di tangannya ada ya sehelai kain sutra. Faka'anni la uridu makanan minal jannati illa tarat ilaihi, maka seolah-olah tidaklah aku menginginkan satu tempat di surga kecuali aku mendapatkannya. Wa ra'aitu ka'anna tsnaini atayani, dan aku melihat seolah-olah dua orang datang menemuiku. Kata Ibnu Umar, arada an yadhhaba bi ila an-nar, dua orang ini seperti ingin membawaku ke dalam neraka. Fatalaqahuma malakun, maka tiba-tiba ada dua orang malaikat yang menemui dua malaikat yang lain yang hendak membawaku ke neraka. Ya, khalliyahu anhu, tinggalkan anak itu, lepaskan anak itu. Faqassat Hafsatu 'ala an-nabi, maka mimpiku itu dikisahkan oleh Hafsah, yaitu kakakku, kakak perempuan, kepada Nabi. Maka Nabi mengucapkan kalimat yang tadi kita baca, ni'mal rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika dia mau melaksanakan salat malam. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam berkata, man ta'ara minal layli faqal, barang siapa yang bangun di malam hari kemudian dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, lalu setelah itu dia mengucapkan kalimat, Allahumma ghafir li, auda'a, atau dia berdoa dengan doa apapun, ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddo'a wa salla kubilat salatuhu, dan seandainya setelah dia bangun lalu dia membaca doa atau zikir yang tadi kita sebutkan, setelahnya dia berwudu kemudian dia salat, kubilat salatuhu, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini sudah 3 atau 4 hadis yang semuanya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan qiyamul lail, tentang keutamaan salat di malam hari. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa naflu al-mutlaqu fil laili afdalu minal mutlaqi fin nahari. Salat sunnah mutlak di malam hari itu adalah lebih afdol, lebih utama daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar istilah salat sunnah mutlak. Salat sunnah itu banyak macamnya. Ada salat sunnah yang terikat oleh waktu-waktu tertentu. Ada salat sunnah yang terikat oleh sebab tertentu. Ada salat sunnah yang terikat oleh salat-salat yang wajib. Dan ada salat sunnah mutlak yang tidak terikat oleh waktu, tidak juga terikat oleh sebab, tidak juga terikat oleh salat-salat yang wajib. Jadi ada empat salat sunnah itu. Terikat oleh waktu, terikat oleh sebab, terikat oleh salat yang wajib, yang keempat tidak terikat oleh ketiganya. Itu yang kita sebut dengan salat sunnah mutlaqo. Nah, kata beliau, wan naflu al-mutlaqu fil laili afdalu. Salat mutlak yang dilakukan di malam hari adalah lebih utama daripada salat mutlak yang dilakukan di siang hari. Jadi pahalanya lebih besar. Ya, misalnya kita salat mutlak di siang hari. Kapan itu? Setelah zuhur misalnya. Setelah zuhur kita salat mutlak. Dua rakaat. Ya, atau sebelum Jumatan kita salat. Sebelum imam naik ke atas mimbar kita salat mutlak. Dua rakaat terus sampai imam. Nah, dua rakaat yang dilakukan salat mutlak, dua rakaat yang dilakukan di malam hari adalah lebih utama daripada yang dilakukan di siang hari. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Salat apa itu yang paling utama setelah salat yang wajib? Wa ayyus siyami afdalu ba'da syahri Ramadan? Wahai Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Faqal, maka Nabi menjawab, afdalus salah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat di pertengahan malam. Sebaik-baik salat setelah salat-salat yang wajib adalah salat di pertengahan malam. Wa afdhalus siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillah al-muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Ya. Yang ingin kita garis bawahi adalah seutama-utama salat, sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat fi jawfil lail, salat di tengah malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, ada hadis dari sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma qadima Rasulullah al-Madinata injafala an-nasu ilaihi. Tatkala Nabi sampai ke kota Madinah, manusia datang berkerumun, berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, qadima Rasulullah, Rasul sudah datang. Faji'tu fin nasi li'angzura ilaihi. Maka aku pun datang untuk melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku memandang wajah Nabi, kata Abdullah bin Salam, aku tahu dari wajah Nabi bahwa beliau bukanlah seorang kazzab, seorang pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Maka yang pertama kali Nabi ucapkan sesampainya di kota Madinah adalah, Absyus salam, Wahai umatku, kata Nabi, ini baru datang di kota Madinah. Nabi berkata, afshus salam, tebarkanlah salam wahai umatku. Wa at'imut ta'am, berikanlah manusia makanan. Ya, berikan orang-orang yang tidak mampu itu makanan. Wa sallu wan nasu niyam, salatlah saat manusia sedang tidur. Tadkhulu al-jannata bisalam, dengannya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan, kebahagiaan. Jadi ini yang pertama kali disampaikan oleh Nabi ketika sampai di Madinah. Ayuhan nas afshus salam, kata Nabi. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah manusia makanan. Wa sallu wan nasu niyam, salatlah saat manusia sedang tidur. Tadkhulu al-jannata bisalam, maka dengan amalan-amalan tersebut kalian masuk ke dalam surga. Ya, afshus salam, at'imut ta'am, wa sallu wan nasu niyam. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh beliau, wa afdhaluhu, dan yang paling utama kalau salat malam itu adalah as-sudsu, dibagi enam. Ar-rabi'u, yang keempat. Al-khamisu, yang kelima. Kalau seseorang membagi malam menjadi enam. Apa maksudnya ini? Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. Maksudnya, kata beliau, adalah yanamu an-nisfal awal, tidur di setengah malam pertama. Summa yakum ats-tsuluts, bangun di sepertiga. Summa yanamu as-sudus, kemudian tidur lagi di seperenam. Wa hadza ma arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Itulah yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, di mana Nabi berkata, ahabbu as-salah ila Allah salatu Daud, salat yang paling Allah cintai salat Daud, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Kana yanamu nisful lail, Nabi Daud itu tidur di pertengahan malam, sampai pertengahan malam beliau tidur. Wa yakumu thulutsahu, bangun di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur di seperenam malam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan beliau berpuasa satu hari kemudian berbuka satu hari. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya setelah Isya sampai pertengahan malam tidur, lalu sepertiga malam beliau sholat, ya, lalu menjelang fajar, ya, satu jam menjelang fajar misalnya, tidur lagi, ya, untuk sambil menunggu dikumandangkannya azan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fa in qassamahu nisfaini fa afdaluhu al-akhir. Tapi kalau seseorang membagi malam hanya menjadi dua bagian, maka yang paling bagus dikerjakan adalah di bagian yang kedua. Jadi kalau malam kita bagi menjadi dua bagian, maka yang paling bagus itu adalah di bagian yang kedua, di potongan yang kedua. Ai, maksudnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yanamu an-nisfal awal minal laili wa yakumu nisfal akhir, au nisfal akhir, ya, yaitu tidur di setengah malam pertama kemudian bangun di setengah yang kedua. Liudrika waqta sahar, untuk mendapatkan waktu sahar, yaitu akhir malam, ya, karena Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18 berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar itu mereka memperbanyak istighfar. Dan ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa, sepertiga malam yang terakhir, ya. Berdasarkan hadis, ya, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli kulla lailatin ila sama'id dunia. Allah turun ya setiap malam itu di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir ya Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Setelah tersisa hanya sepertiga malam saja. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibulah. Siapakah yang berdoa kepadaku, aku ijabah, aku kabulkan. Wa man yas'alani fa'utiyah. Siapa yang minta, aku berikan. Wa man yastaghfirni fa'aghfirulah. Dan siapakah yang minta ampun, niscaya akan aku ampuni. Hadis sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa hadza kana ghalibu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi, yaitu salat di sepertiga malam yang terakhir. Berdasarkan hadis Al-Aswad berkata, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun nabi bil lail? Bagaimana salat malamnya Nabi? Maka ibunda kita Aisyah berkata, kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Bahwa Nabi biasa tidur di awal malam kemudian bangun di akhir malam. Fa yusalli thumma yarji'u ila firashihi, kemudian Nabi salat lalu kembali, setelah selesai salat beliau kembali ke pembaringan, ke apa? Ke tempat tidur beliau. Fa idza azzana al muadzinu wa saba, fa in kana bihajatun igtasala wa illa tawaddaa wa kharaj. Ya, lalu apabila muazin mengumandangkan azan, ya maka Nabi pun apa namanya bangkit. Kalau beliau punya hajat, ya beliau mandi, artinya dalam kondisi junub beliau mandi. Kalau tidak dalam kondisi junub, maka beliau berwudu, lalu beliau keluar mendatangi apa namanya masjid. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wahada yadullu ala anna salatahu kanat akhiral lail. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa salat malamnya Nabi itu adalah di akhir malam. Itu yang paling umum. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi pernah salat di awal malam atau di pertengahan atau di tengah ya, sebagaimana hadis Aisyah yang lain yang menceritakan bahwa Nabi pernah salat di awal malam, pernah juga di pertengahan, pernah juga beliau salat di akhir malam. Au aslasan, atau kalau malam dibagi menjadi tiga, maka yang bagus adalah pertengahannya. Kalau dibagi dua, bagian keduanya. Kalau dibagi tiga, bagian tengahnya. Kenapa? Li'annahu waqtul ghaflah ghaliban. Karena itu waktu yang kebanyakan manusia lalai. Ya, pertengahan malam ya manusia rata-rata sedang tidur. Artinya kalau kita sholat saat manusia sedang tidur, maka keutamaannya besar. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca ya. Wa sallu wan nasu niyam, salatlah saat manusia sedang tidur. Ya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Muaz radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi berkata, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Wa shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'an nara. Dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air menghapuskan, mematikan api. Wa shalatul rajul min jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Ya, di pertengahan malam. Wa yukrahu qiyamu kulla al-lail da'iman. Dan dimakruhkan melaksanakan salat sepanjang malam terus menerus. Itu tidak dibolehkan oleh syariat. Salat malam sepanjang malam terus menerus itu tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan hadis di mana Nabi pernah melarang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma dari perbuatan tersebut. Ya, lima yatarattab alaihi min dha'fin, karena itu bisa menyebabkan lemah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada hamba Allah di Bengkulu, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang sholat malam tadi ya Ustaz ya. Iya Ibu. Iya, yang ingin saya tanyakan, kebiasaan saya tuh kalau sholat malam Ustaz bukan dengan sholat istitah tapi dengan syukrul wudu gitu. Jadi sholat sunah wudu, sebaiknya apa sholat sunah wudu dulu apa digabungkan atau sholat sunah istitah aja itu ya Ustaz yang pertama. Yang kedua Ustaz mengenai imam, apa ada dalilnya yang sahih seperti itu kalau imam itu biarpun datang sengaja untuk belakangan, karena apa? Menambah izahnya, menambah kehormatannya, walaupun semua sudah menunggu gelisah seperti itu karena katanya menambah kehormatannya seperti itu. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu di Bengkulu ya, pemirsa setia kita dari Bengkulu. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan semua pemirsa Niaga TV. Yang pertama masalah tahajud tadi, beliau biasa bangun di malam hari, tetapi digunakan pertama kali sholat dua rakaat sunnah wudu. Ya, apakah boleh digabungkan niatnya dengan dua rakaat yang ringan? Tidak masalah menurut saya Ibu. Silahkan Ibu sholat wudu di waktu yang sama, Ibu ringankan bacaannya, Ibu pendekkan bacaannya sebagai muqaddimah untuk sholat malam, ya sebagai iftitah atau pembuka rangkaian sholat malam Ibu. Ya, jadi tidak masalah, silahkan Ibu sholat wudu, ya sholat wudu dengan bacaan yang ringan. Baru setelah itu kalaupun kita sholat malam itu kita panjangkan bacaannya. Yang kedua, masalah imam sengaja terlambat ya untuk menambah kemuliaan. Saya belum tahu ada ketentuan seperti itu. Ya, saya belum tahu ada apa namanya, ada tuntunan seperti itu. Ya. Kalau bisa datang tepat waktu, kenapa harus datang terlambat? Untuk menambah izzah, tidak ya, tidak menambah izzah. Ya, yang menambah izzah itu keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling akram adalah yang paling bertakwa. Maka kita tidak menambah izzah kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Tambah ilmu kita, perbanyak ilmu kita, ya, perbanyak amal saleh kita, istiqomah kita, insyaallah Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat orang yang bersabar. Ya, Allah angkat derajat orang yang tawadu. Itu yang kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi, bukan dengan terlambat datang ke masjid. Allah alam bissawab. Ada penelpon, hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silahkan Ibu. Ini Ustaz, mengenai ini, selama bulan Ramadan ini, Anda merasakan apa, gangguan setan itu lebih kuat kayaknya, Ustaz ya. Maksudnya yang biasanya gak ngantuk, kalau baca Al-Quran sekarang sering ngantuk, membuat malam gitu. Terus anak tanyakan sama Ustaz ini, anak pernah dengar nih, katanya sejak lahir ada apa, seperti ada setan ya Ustaz, yang apa, yang ada dalam tubuh kita sendiri, terus sampai nanti hari kiamat. Terus ini ada hubungan dengan ini mungkin Ustaz, anak ada baca di tafsir Ibnu Katsir, Surat As-Saffat Ustaz ayat 51 itu sampai 61 tentang itu ya Ustaz. Surat apa Ibu? As-Saffat Ustaz. As-Saffat ayat 51. Iya, 51 ana lihat di Ibnu Katsir sampai 60 ini tentang setan itu ya Ustaz. Tentang Qarin. Qarin, setan Qarin ya Ustaz. Iya betul Ibu. Qala qarinu minhum indika ya Qarin. Ana enggak begitu ngerti. Ana sudah baca Ustaz tapi nggak begitu ngerti maknanya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, ibu. Apa maknanya ini kawan yang menemani kita gitu, ada di sini di ini. Ya, itu aja Ustaz. Baik. Baik, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qorin tentunya ada yang baik, ada yang buruk, ibu ya. Ada yang baik, ada yang buruk qorin. Ya, ibu bisa buka dan ibu bisa tulis ya. Di surat An-Nisa ayat 38. An-Nisa ayat 38. Kita bacakan ayatnya ya. Allah berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakunish shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina." Allah berfirman, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang-orang lain karena ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman tidak beriman kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Sebenarnya kita yang menjadikan diri kita berteman dengan setan. Kok bisa Ustadz manusia menjadikan dirinya berteman dengan setan? Iya, dengan amal-amal kemaksiatan. Dikarenakan ria, dikarenakan lalai, dikarenakan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sadar ataupun tidak sadar, kita telah mengundang setan untuk menjadi teman kita. Ya, dan ini banyak, bukan hanya di surat, tadi ibu bilang di surat As-Saffat ayat 51 ya, qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang yang berkata di antara mereka bahwa aku dahulu punya qarin. Di surat Az-Zukhruf juga ada ibu, ayat 36. Allah berfirman di ayat 36, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, ini penyebab setan bisa menempel tubuh kita. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dalam kurung yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wa may ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jelas ayatnya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Iya, ini saya mau nanya, bagaimana kalau misalnya ada orang gitu ya, hubungan rumah tangganya dengan suaminya kurang harmonis. Terus begini, jadi dia tidak tinggal satu rumah lagi. Terus suaminya sakit, istrinya juga sakit. Istrinya tinggal sama anaknya, yang suaminya juga tinggal sama anaknya yang lain. Nah, terus masalah kehidupan sehari-hari, masalah makannya gitu ya. Alhamdulillah istrinya masih punya penghasilan, jadi istrinya yang ngasih makan, yang memberi ngirim uang makan gitu ya. Kepada suami. Terus ya kepada suaminya. Terus itu istrinya juga udah minta maaf, minta ikhlaskan segala kesalahan. Terus suaminya mengiyakan. Terus apakah masih dipertanggungjawabkan nanti kesalahan istri tentang yang sama suaminya gitu? Karena kayaknya mau bersatu kayaknya sulit, karena ada permasalahan yang sulit diperbaiki lah gitu, gitu. Kayaknya gitu ya. Baik. Nah, terus gini, ada satu lagi, katanya kan, apakah kita sholat witir sendiri di rumah, apakah harus pakai kunut? Soalnya kita kurang tahu, kurang hafal bacaan kunut, gitu. Baik, itu saja, Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, seorang suami dan istri apabila mereka terlibat konflik dalam rumah tangga, lalu mereka sampai berpisah rumah, masing-masing tinggal di rumah anaknya, itu harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh berlama-lama mereka berpisah rumah seperti itu. Ya, karena ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi tadi sudah disampaikan, sudah saling memaafkan. sudah saling memaklumi, maka ya harus bertemu lagi, Ibu. Harus tinggal bersama lagi. Ya. Apa yang ibu, apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, suaminya tidak bekerja, dia memberikan makan, minum misalnya, itu satu kebaikan. Sebenarnya bukan kewajiban wanita, tapi dia rela memberikan penghasilan untuk suaminya, sudah itu amal soleh untuknya. Ya, amal soleh untuknya. Tetapi harus mereka bersatu lagi. Karena pernikahan itu bukan status bahwa si fulan suami saya atau si fulanah istri saya, bukan. Lebih dari itu, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ada kaitan dengan nafkah, ada kaitan dengan pelayanan. Ya, baik orang bilang ada lahir, ada batin dan lain sebagainya. Oleh karenanya jangan dibiarkan berlarut-larut, segera diselesaikan, karena makin lama makin rumit, makin besar dosa yang kita lakukan. Jangankan suami istri, teman saja tidak boleh berada dalam kondisi konflik dengan temannya lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya, temannya lebih dari 3 hari, apalagi suami istri yang di dalamnya jelas-jelas ada hak dan kewajiban. Adapun terkait pertanyaan kedua, salat witir, apakah harus ada kunutnya? Tidak, tidak harus. Ya, tapi disunnahkan membaca kunut di rakaat terakhir sebelum sujud. Ya, pas witir ya, rakaat terakhir sebelum sujud. Allah alam bissawab. Pak Asep di Garut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Bro, tentang tarawih. Dikarenakan di tempat kami kan tarawihnya pada cepat-cepat itu di kira-kira 15 menit, 20 menit. Apakah kita harus pindah gitu apa sholat di rumah gitu, Pak Ustaz? Baik, Pak. 15 menit itu bisa menyelesaikan 23 rakaat. Iya, gitu. Baik. Itu saja pertanyaan Bapak? Ya, segitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah. Jadi, kalau 15 menit itu, ya 15 menit itu berarti 60 ya, 60 detik dikali 15. 900 detik dibagi 23. Berarti per satu rakaatnya dikerjakan dalam waktu 40 detik. Terbayang tidak? Satu rakaatnya 40 detik. Berarti per satu kali salam itu dikerjakan sekitar 1,5 menit. Cepat sekali, ya. Cepat sekali. Ya, kita khawatir ya, Allah alam bisawab, kita khawatir hilang tuma'ninah. Padahal dalam sholat, salah satu rukun adalah tuma'ninah. Baik itu tuma'ninah ketika ruku, tuma'ninah ketika i'tidal, tuma'ninah ketika sujud, tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud, tuma'ninah ketika sujud lagi. Itu semua rukun, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya menurut saya kalau kondisinya sudah seperti ini, ya kondisi yang sangat ekstrim sekali, ya kondisi yang sangat cepat, lebih baik sholat sendiri. Ya tidak perlu kita sholat berjamaah, ya kalau kita bisa menasehati mereka agar mereka jangan terlalu cepat, ya itu bagus sekali, ya itu bagus. Ya tetapi kalau tidak bisa ya sudah, kita sholat sendiri di rumah. Itu lebih baik, itu lebih sempurna. Bahkan dalam hadis dikatakan sebaik-baik sholat afdol, sholat apa, sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib, itu bagusnya di masjid. Allah alam bissawab. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan layanan telepon via WhatsApp. Ya, para pemirsa Niaga TV yang ingin menelepon bisa menggunakan layanan telepon via WhatsApp. Ada nomor WhatsApp kita di Niaga TV, itu bisa digunakan untuk menelepon, bergabung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian kedua ini. Baik. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak niat sholat, mana pendapat yang kuat, sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram? Bolehkah keduanya diamalkan setiap sholat? Allahu bisawab, ya, berbarengan dengan takbiratul ihram. Kenapa berbarengan dengan takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram adalah rukun pertama dalam sholat. Ya, rukun pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Oleh karenanya ketika kita takbiratul ihram, ya, antara alif dengan ro, Allahu Akbar, huruf pertama alif, huruf terakhir ro, kita hadirkan di dalam hati niat. Saya mengangkat tangan Allahu Akbar, lisan saya mengucapkan takbir, dan hati saya berniat, ya Allah saya niat salat maghrib, ya Allah saya niat salat isya, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ada Ibu Nur di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau nanya, yang dimaksudkan dengan istighfar waktu sahur itu bagaimana? Jadi apakah hanya di bulan Ramadan aja kita istighfar waktu sahur? Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik. Terima kasih. Baik. Allah alam bisawab, ya. Yang dimaksud dengan istighfar di waktu sahur itu tidak terikat oleh Ramadan, tetapi dilakukan sepanjang tahun selama kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, lakukanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah kita bacakan ayatnya, surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahar mereka beristighfar. Ya, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Di situ Allah tidak menyebutkan tidak menyebutkan bulannya, tapi Allah menyebutkan secara umum bahwa ciri orang-orang yang beriman itu banyak istighfar di waktu sahar, yaitu di akhir malam. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya Ustaz. Nah gini Ustaz, sebenarnya yang dicontohkan Rasul itu sholat witirnya yang gimana ya Ustaz? Afwan kalau sebelum itu sudah pernah dijelaskan, saya yang tidak mendengar Ustaz. Baik. Begini, di kampung kan kalau sholat witir itu setiap udah masuk 15 gitu, pakai kunut gitu, terus surah-surahnya pun mereka membacanya teratur gitu, beda dengan sebelum 15 begitu Ustaz. Nah, ini jadi nanti ini sampai habis ini kunut terus ini witirnya gitu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya nanti ya Ustaz ya. Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah alam bisawab, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa witir itu paling minimal adalah satu rakaat. Witir paling minimal adalah satu rakaat. Ya, kalau ibu ingin lebih dari itu, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Ya, itu witir sebagaimana sudah kita bahas. Kalau dari sisi rakaat, ya jelas rakaatnya adalah bilangan ganjil. Yaitu antara 1, 3, 5 dan maksimal yang paling maksimal yang pernah dilakukan Nabi 11 dalam riwayat. Ya 11, artinya nyambung aja terus dan hanya salam di rakaat yang ke-11. Begitupun kalau 5 rakaat. 5 rakaat sambung terus, salat terus, tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-5. Ya, tidak tasyahud kecuali di rakaat yang ke-5. Ya. Adapun masalah tadi witir, betul ada riwayat yang sahih dari Abdullah ibni Umar, sahabat Nabi dan lain sebagainya, bahwa kalau sudah setengah yang terakhir dari sholat witir dari Ramadan itu disunnahkan untuk apa? Membaca kunut witir, yaitu di rakaat yang terakhir sebelum sujud disunnahkan membaca kunut witir dengan bacaan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa kini syarra ma qadait sampai akhir. Ya, Allah alam bissawab. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu silakan, Ibu. Ya, gini Ustaz, soal sholat berjamaah, Ustaz. Ya, Ibu. Ya, ketika imam baca Al-Fatihah dan surat itu, afdolnya itu kita apa ikut Al-Fatihah? Apa itu selalu jadi pertanyaan itu, Ustaz. Apa kita diam saja atau baca Al-Fatihah? Terus yang kedua, salamnya, Ustaz. Salam itu setelah imam selesai salam, kita baru salam atau bareng sama imam kita assalamualaikum assalamualaikum gitu Ustaz, mohon penjelasannya. Baik Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, Ibu mendengarkan. Ibu mendengarkan. Tetapi selesai imam membaca Al-Fatihah, hendaknya imam tidak langsung membaca surat, tetapi memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Itu yang dilakukan. Jadi ketika imam membaca Fatihah, kita dengarkan. Selesai Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Selesai Fatihah imam, kita membaca Al-Fatihah. Tapi kan Ustaz, selesai imam baca Fatihah, imam baca surat. Apakah boleh imam baca surat, kita baca Fatihah? Boleh. Ya, kalau memang kita tidak mendapatkan waktu yang lain selain waktu tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi berkata, la taf'alu illa al-fatihah. Jangan kalian membaca surat apapun ketika imam sedang membaca, kecuali al-fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah sholat tanpa al-fatihah. Dalam riwayat, Rasul berkata, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca al-fatihah. Pertanyaan yang kedua, apakah kita mengucapkan salam berbarengan dengan imam atau setelah imam? Tentunya setelah imam. Tetapi yang dimaksud dengan setelah imam adalah setelah salam yang pertama. Ya, setelah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, itu kita sudah boleh mengucapkan salam tanpa harus melakukan salam ke kiri. Allah alam bissawab. Baik. Tadi sudah dijawab. Tadi kita sudah jawab bahwa itu adalah sunnah di berdasarkan hadis Ibnu Umar dan lain sebagainya, bahwa witir dilakukan di tanggal 15 sampai akhir Ramadan, itu adalah sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah ada tuntunan dari Nabi salat tarawih setelah ruku baca doa kunut? Iya. Itu yang barusan kita jawab ya. Disunnahkan witir ya, kunut witir sebelum sujud di rakaat terakhir. Doa khutbah salat Idul Fitri apakah harus diawali dengan bacaan takbir 5 kali, 7 kali atau tidak? Tidak harus. Ya, tidak harus, tidak ada syaratnya harus dibaca takbir sekian kali. Ya, dalam salat iya. 75 dalam salat, tapi dalam khutbah tidak disyaratkan. Allah alam bissawab. Bolehkah saya menyampaikan pertanyaan? Baik. Bolehkah seseorang menggunakan nama Ahmad Subarjo, Ahmad Johnson Catalina? Ya Allah alam bissawab. Hendaknya kita mencari nama-nama yang memiliki makna yang bagus, ya, lapas yang bagus, ya. Dan hendaknya kita tidak menggunakan nama-nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau yang lain sebagainya. Cari nama-nama Muslim, Ahmad atau Ibrahim atau Ismail atau Usman atau Ali atau Abu Bakar dan lain sebagainya. Dan sebaik-baik nama, sebagaimana dalam hadis dikatakan, inna ahabbal asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bolehkah zikir pagi dan petang dengan suara jahar? Ya jahar silahkan, asal jangan teriak-teriak saja, ya sekedarnya saja. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya sekolah di SMK negeri. Di sekolah anak saya suka ada penggalangan dana, tapi untuk bakti sosial non-muslim. Jadi setiap anak menyumbang untuk kegiatan acara agama non-muslim. Apa hukumnya? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, bagaimana kita tolong-menolong dalam yang sesuatu yang sifatnya ibadah? tidak diperbolehkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada seseorang yang keadaan rumah tangganya tidak lagi harmonis karena satu hal dan rasa sangat sulit untuk diperbaiki, dan tidak lagi tinggal satu rumah dan istrinya dalam keadaan sakit? Ini sudah kita jawab tadi, sudah ditelepon oleh beliau langsung. Apakah kalau kita ingin witir harus pakai kunut? Tidak harus, ini sudah dijawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat salah satu jamaah masjid saat sholat witir dengan 3 rakaat, 1 salam di rakaat ketiga, setelah itu ruku, ia mengangkat tangan seperti sedang kunut subuh. Apakah benar? Iya, ya disunahkan, ya disunahkan sholat kunut witir. Apakah zikir pagi petang jumlahnya harus pas 100? Apabila lebih atau kurang bagaimana? Terkadang sedang zikir ada yang ajak bicara. Ya tidak masalah, yang pasti kita berusaha mencontoh Nabi. Kalau 100 ya 100. Ya, kalau 100 ya 100. Kalau 33, 33. Ya. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan telepon WA ya di 08129345-5676. 0812 tadi sudah 08129345-5676. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam Lailatul Qadar turun pada malam ganjil. Apakah ada kemungkinan turun pada malam genap? Kalau dilihat penentuan satu Ramadan tidak sama. Betul ya. Oleh karenanya Nabi memiliki banyak hadis terkait dengan Lailatul Qadar. Salah satunya Nabi bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil asyril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Dan itu bisa mengakomodir keduanya. Yang mulai duluan dan yang belakangan, kalau sudah membaca hadis ini ya, mereka cari di 10 hari yang terakhir. Ya, dicari di 10 hari yang terakhir. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Alhamdulillah. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari saya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.